Oke, kita mulai acara kita. Saya persilakan, tunggu cue dari saya untuk memulai. Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMR, Ustadz Haji Masrul Aidi LCMR, Ustadz Haji Habibur Rahman LC Razi LC PGD. Yang terhormat Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa, Forkopimda Kota Langsa. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Langsa, para kepala SKPK dan para camat di lingkungan pemerintah Kota Langsa, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat, para tamu undangan, hadirin rahimakumullah. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Tabligh Akbar menyambut tahun baru 2019 dan Indonesia bertasbih bersama pemerintah Kota Langsa dimulai. Mengawali acara, lantunan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qoriah Kota Langsa kepada Tengku Syahrul MTA, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa TV One, tanpa terasa sudah tahun 2018 akan segera kita tinggalkan dan kita akan memasuki tahun baru 2019. Tetapi seperti yang telah kita rasakan bersama, bahwa justru di akhir tahun Allah telah menguji kita dengan bencana yang bertubi-tubi yang diberikan di beberapa wilayah, artinya Allah masih memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar kita kembali kepada Allah. Itulah yang menjadi tema bahasan kita di kesempatan kali ini dalam Indonesia Bertasbih di malam hari ini, yang insya Allah nanti akan menampilkan guru-guru yang kita cintai, Kang Abik sekaligus juga Ustadz Abdul Somad, yang akan membahas tentang tema memasuki tahun 2019 dan tentu saja kita meninggalkan tahun 2018. Apa yang akan kita lakukan? Sedikit berbincang dengan Kang Abik. Assalamualaikum Kang Abik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita malam hari ini adalah Indonesia Bertasbih. Artinya dalam makna seperti apa, Kang Abik? Jadi kita berharap bahwa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, ketika menghadapi pergantian waktu, waktu apa saja termasuk pergantian tahun, itu selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi susah tetap mengingat Allah, kondisi senang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus turun kepada bangsa Indonesia. Dan Kang Abik, kalau kita perhatikan banyak juga beberapa kepala daerah untuk menghimbau kepada warganya untuk tidak melakukan perayaan secara berhura-hura, tetapi dilaksanakan dengan pengajian kemudian zikir bersama. Nah, kalau kita ambil dari tema kita kali ini, apakah memang kalau menurut Kang Abik bahwa ketika Allah memberikan bencana, artinya ada sebuah pelajaran apa yang harus kita petik daripada bencana itu? Fenomena bahwa kepala daerah mengajak warganya untuk berzikir kepada Allah itu fenomena yang sangat positif dan sangat bagus sekali. Semoga ketika ada fenomena misalnya bencana turun di Indonesia, ini bagian dari kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Kang Abik. Dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lewatkan Indonesia Bertasbih yang akan kita sampaikan dan kita akan tampilkan hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, tentu saja bersama TV One terdepan mengabarkan. Kami kembali ke Caca, silakan. Gimana ya? Coba. Wali kota sambutan dulu baru Kang Abik. Oke. Wali kota dulu. Wali kota dulu. Selanjutnya, Pak Wali Kota Wanita, kepada yang berhormat, Usman Abdullah SE, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada malam yang berbahagia ini masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan sehat tubuh badan dan pikiran kita, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di lapangan yang berbahagia ini untuk berubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam tidak lupa kita semua sajikan kebaikan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Betapa kita terhutang dengan baginda Rasulullah. Dengan berkat perjuangan dan pengorbanan beliaulah hari ini kita menjadi manusia yang beriman dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selamat iman sampai datang ajal menjemput kita suatu hari kelak. Yang kami muliakan para alim ulama, abu-abu, tengku-tengku dayah, pimpinan dayah sekota Langsa, Ustadz yang kami muliakan, penceramah kita Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, yang saya hormati Haji Habibur Rahman atau Kang Abik, yang saya hormati Al-Hafiz Syekh Haji Jamhuri Ramli LCMA, Tunku Masrul ID LCMA, dan lalu semuanya atau yang mewakili rakan-rakan Forkopimda Kota Langsa, Bupati Aceh Utara atau yang mewakili, Wali Kota Lusmawai atau yang mewakili, Ketua DPR Aceh Utara atau yang mewakili, Ketua DPR Lusmawai atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Langsa, Sekretaris Daerah Kota Langsa, Kepala Organisasi Daerah atau OPD Kota Langsa, Pimpinan Intensi Vertikal BUMM dan BUMD dalam wilayah Kota Langsa, Pimpinan OKP, Ormas, LSM, dan Insan PES, dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah. Saya sebagai pemerintah Kota Langsa dan juga mewakili masyarakat Kota Langsa, yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kebanggaan kita Ustadz Abdul Somad yang telah sudi kiranya hadir untuk mengisi tausiah dan zikir bersama yang sudah rutin kita lakukan selama 6 tahun mengisi menjelang tahun baru atau dalam rangka memperingati setiap tahun terjadinya tsunami di Aceh. Bisa dikatakan tsunami atau bencana alam yang lainnya merupakan adalah ujian kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman atau kepada kita. Atau sebaliknya bisa juga teguran daripada Allah kepada kita sebagai hambanya agar bisa mengintrospeksi diri dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bertentangan dengan perintah dan ajaran Rasulullah atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat baik Kota Langsa maupun yang datang dari berbagai daerah Aceh ataupun di luar Aceh yang telah memenuhi undangan atau menyahuti atau kita bersama-sama di sini berzikir dan bertasbih. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada TV One yang telah melakukan siaran live ini untuk disaksikan oleh seluruh Nusantara. Dan semoga acara ini akan membawa berkah kepada kita semuanya. Ya, saya berharap kepada hadirin dan hadirat semuanya dengan adanya zikir akbar seperti ini atau tausiah seperti ini, dengan kehadiran ustadz-ustadz kita yang memberi ceramah rohani kepada kita, akan memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dari tausiah nantinya atau zikir akan menjadi panutan pegangan hidup kepada kita agar implementasi apa yang disampaikan itu bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kepada hadirin dan hadirat semuanya, warga Kota Langsa atau sekitarnya yang telah hadir di tempat ini, agar tertib, damai, aman dalam mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadhu, agar apa yang disampaikan menjadi bekal dalam kehidupan kita dan menjadi amal ibadah kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu fikum jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Habibur Rahman LC Razi LC PGD atau yang akrab kita sapa dengan Kang Abi, dengan subtema makna bersama Allah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Habibur Rahman LC Razi LC PGD, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-Azizil Ghaffar, Mukawwiril Laili 'alan Nahar, Tabsiratan liulil albabi wal absar, wa tadhkiratan lidhawil qulubi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mukhtar, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para pengasuh pesantren, para habaib, wa fil muqaddimah al-akh al-aziz Ustadz Abdus Somad yang sangat saya kasihi, saya cintai, yang seluruh masyarakat Langsa juga mencintai beliau. Tidak lupa kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Langsa Aceh, seluruh masyarakat kaum muslimin wal muslimat di Langsa, dan juga kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, yang semoga semuanya senantiasa disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa dan Allah ma'akum, selalu bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Para ulama menjelaskan makna dari penggalan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Semua amal perbuatan kita, umat manusia, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun yang berguguran, Allah tahu jumlah daun yang berguguran. Jumlah pasir yang ada di seluruh alam semesta, Allah tahu. Jumlah debu, Allah tahu. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal perbuatan sekecil apapun, perbuatan itu perbuatan yang baik, Allah maha mengetahui. Perbuatan itu perbuatan buruk sekecil apapun, Allah maha mengetahui. Di tempat yang lain Allah menjelaskan, ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui dada, apa yang tersembunyi dalam dada umat manusia, apa yang terbersit dalam diri kita, Allah mengetahui. Mungkin ada yang bertanya, maksud mata yang berkhianat itu bagaimana? Contoh, dokter itu diperbolehkan melihat pasien meskipun lawan jenis, dalam rangka untuk mengobati, sekadar untuk kepentingan mengobati di tempat yang memang diperbolehkan. Tapi kalau dokter itu kemudian meripatnya, matanya berkhianat melihat yang lain, itu namanya khainatal a'yun, mata yang berkhianat. Mungkin manusia biasa enggak tahu kalau matanya berkhianat, tapi Allah maha tahu. Misalnya bapak ada yang punya rumah jendelanya kaca riben, enggak ketahuan, memandang keluar, di luar ada sesuatu yang tidak layak untuk dipandang, tetap memandang, mata itu berkhianat. Bapak ibu rahimakumullah, inilah makna selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita selalu merasa bahwa Allah mengetahui perbuatan kita. Kita selalu mengingat dimanapun kita berada bahwa Allah mengawasi kita. Inilah kunci kesuksesan kita semuanya hidup di dunia ini sampai nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya suatu ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan tanyakan kepada orang lain kecuali kepadamu. Baginda Rasul kemudian bersabda, "Qul amantu billah tsummastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Di dalam masjid beriman kepada Allah, di rumah beriman kepada Allah, rame-rame seperti ini beriman kepada Allah, sendirian beriman kepada Allah, gak ada yang melihat beriman kepada Allah, di hadapan ulama beriman kepada Allah, ketika di jalan beriman kepada Allah. Ini bagian dari makna selalu merasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayuhal hadirun, mari dengan hati yang khusyuk, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita memuji Allah, mengagungkan asma-asma Allah. Kita berniat untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon rahmat Allah, memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Innahu at-tawwabur rahim min kulli dhanbin wa ma'siyatin min kulli ma yukhalifu din al-islam min kulli ma yukhalifu syari'ah ya arhamar rahimin. Rabitatus syarifah, mari sama-sama kita pertautkan hati kita kepada Allah. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Oh ya Allah, malam ini kami bersungguh-sungguh memujimu ya Allah, mengagungkanmu ya Rab. Tujuan kami hanyalah engkau semata ya Allah. Ridhamu yang kami cari ya Allah. Oh ya Allah, berilah cintamu kepada kami ya Allah, supaya kami lebih dekat denganmu ya Rab. Ya Rahman, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Fatihatus Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله. Semuanya. لا Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin al mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim: innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق الله العظيم. المقرمون والمحترمون para alim ulama, para habaib, para kiai, pimpinan dayah sekota langsa yang sudah berkenan hadir di majelis yang mulia ini. Penghormatan al-mukarram al-muhtaram kepada guru kita Tuan Guru Abdul Somad beserta Kang Abi yang tadi sudah hadir di hadapan kita menyampaikan tausiah penghormatan kepada Bapak Wali Kota Langsa beserta unsur Forkopimda dan para tamu undangan sekalian yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat warga Kota Langsa dan sekitarnya yang mencintai agama Allah, yang mencintai para ulama, yang mencintai ilmu. Kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini tidak lebih dan tidak kurang sebagaimana gambaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dilanjutkan kekhalifahan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada sebuah PR besar di akhir hayat Rasulullah yang terhenti karena kehendak Allah Nabi kita berpulang ke hadiratnya, yaitu membentuk sebuah pasukan besar melawan kekuatan besar di bawah komando seorang anak kecil yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Ketika pasukan besar ini dibubarkan oleh Zaid dan kemudian akan dibentuk ulang oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, para jenderal-jenderal senior Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam datang temui Sayyidina Umar berharap, tolong sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar, kami tidak menolak berperang, kami tidak menolak untuk berangkat ke medan tempur, tetapi mohon agar pimpinan tertinggi diganti dari seorang anak kecil kepada seorang jenderal senior. Apa yang terjadi? Abu Bakar tolak keinginan tersebut. Ketika Sayyidina Umar datang menghadap, Abu Bakar dengan sangat murka menyatakan, "Wayhak ya Aba Hafs, celaka engkau wahai Umar. Engkau minta saya mengganti sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Sungguh kalian berjalan di bawah komandonya, atau silahkan kalian perangi saya." Terkejut Umar luar biasa. Konsistensi dan komitmen seorang Abu Bakar untuk memegang dan mempertahankan pilihan Rasulullah sampai walau harus berhadapan dengan rakyat dan pasukannya sendiri. Keteladanan yang kedua, ketika beliau lepaskan pasukan tersebut, setelah menyampaikan kalimat motivasi, beliau turun berjalan kaki, sedangkan anak kecil Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, di atas kuda perangnya. Anak muda yang beradab dan beretika ini sampaikan kepada orang tua yang merupakan presidennya, "Wahai Tuan Presiden, wahai Khalifah Rasulullah, sa'anzil wa tarkab. Saya akan turun dari kuda ini dan silahkan Anda naik." Orang tua yang bijak ini menjelaskan realitas yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Apa kata beliau? "La tanzil wala arkab. Kamu tidak perlu turun dan saya pun tidak akan naik. Innama uridu an ughabbira qadamayya fi sabilillah." Tujuan saya berjalan kaki ini tidak lebih sekedar untuk melumuri kedua belah telapak kakiku dengan debu, mengantarkan tentara yang akan berperang di jalan Allah. Saya tidak bisa berperang karena saya presiden. Saya harus kelola negara ini agar tertib dan tentram. Maka saya tidak sempat berperang. Setidak-tidaknya kaki saya yang berlumuran debu menjadi saksi bahwa saya mengantarkan pasukan yang berperang di jalan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Inilah kita yang malam ini hadir di majelis ini. Kita tidak datang kemari untuk sekedar berhura-hura. Kita datang melingankan langkah meninggalkan rumah dan kehangatan keluarga untuk menjadi saksi di akhirat kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Yang bersaksi adalah tangan mereka. Kaki mereka ikut bersaksi. Ya Allah, kaki ini pernah berjalan ke medan dakwah di kota Langsa, di lapangannya, mendengarkan zikir dan dakwah dari guru-guru kami. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ketika tadi oleh Tuan Guru kita Kang Abi menjelaskan betapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah ta'ala bersama dengan orang yang takwa. Kunci dari takwa tersebut adalah kalimat istiqamah. Lalu Allah ta'ala di dalam Al-Quran di awal ayat yang tadi saya bacakan. Innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang bersaksi, yang berkata, yang berucap dan berikrar, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu. Lalu mereka konsisten. Lalu mereka istiqamah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun berduyun-duyun senantiasa kepadanya. Memberikan sebuah motivasi dan rasa aman. Alla takhafu. Jangan kalian merasa takut. Wala tahzanu. Jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka alhamdulillah pada malam ini konsistensi kita, sikap istiqamah yang kita jalani menyebabkan kita berada di majelis ini bersama-sama dengan para guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, untuk menunjukkan kita adalah muslim. Tuhan kita adalah satu. Tuhan kita adalah Allah. Ka'bah adalah kiblat kita. Kiblat yang satu, kiblat kita adalah Ka'bah. Dan kita mempunyai nabi. Ada 25 nabi yang tersebut di dalam Al-Quran, tapi dipilih oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Maka di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, ana haddukum minan nabiyyin wa antum haddi minal umam. Saya, kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah, jatah kalian dari semua para nabi dan rasul. Wa antum haddi minal umam, dan kalian adalah jatahku dari semua umat. Maka ketika umat ini berada di ombang-ambing riak gelombang yang tinggi, mulai dari erupsi politik sampai hal-hal ekonomi, ketika kita gamang menyikapi kondisi yang seperti ini, kita bertanya, ya Allah, kenapa kami seolah-olah ditinggalkan? Maka kita bersyukur bahwa Allah pernah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berbeda sikap beliau terhadap umat dibandingkan Nabi Musa alaihi salam terhadap Bani Israel. Ketika Bani Israel tersudut di tepi Laut Merah, di belakang mereka tentara Fir'aun datang mengejar, siap untuk membinasakan dan memusnahkan mereka. Pembantaian, genosida. Mereka menggugat, ya Musa, udhina min qabli maji'tana wa min ba'di maji'tana. Sebelum kamu datang kami tersakiti, kamu datang pun kami teraniaya. Lalu apa arti kehadiranmu di tengah-tengah kami? Di tengah ribuan umatnya Nabi Musa menjawab, la takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Inna ma'ya rabbi, karena bersamaku ada Tuhanku. Tapi ketika Rasulullah, Nabi kita hanya berdua dengan Abu Bakar, beliau tidak katakan Allah hanya bersamaku. Apa kata Rasulullah? La takhaf, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Ini keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Bani Israel hanya percaya kepada ketuhanan-ketuhanan yang lain, mereka lebih pentingkan harta. Mereka dipanggil oleh Allah untuk mengingat harta. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati. umat Islam karena cinta kepada Allah diingatkan, udhkuruni adhkurkum, ingat aku, aku ingat kalian, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita akan larut di dalam lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang ma'iyatullah, tentang rasa selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kaum muslimin sudah rindu untuk segera mendengarkan Ustadz Abdus Somad. Saya pun juga rindu. Persilahkan beliau istirahat sejenak. Hiru itu agak akhir-akhir keluarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kunci keberhasilan kita adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang juga bisa kita baca dalam sejarah para nabi dan rasul. Itu juga sejarah para ulama-ulama terdahulu. Mereka semua berhasil karena selalu merasa disertai Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu membuat hamba-hamba Allah yang memilikinya tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Pada gilirannya, ketika seorang hamba terus menjaga dirinya untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu menjauhi semua larangan-larangan Allah, pada gilirannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai hamba yang seperti ini, akan selalu menjadi penolong hamba yang seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kalau boleh saya bertanya, ibu pengin punya anak yang soleh, anak yang solihah, pengin punya anak menjadi ulama, ulama yang rabbani? Saya akan bercerita yang pernah diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang proses bagaimana seorang ulama terkemuka yang sangat takut kepada Allah, namanya Sahal At-Tusturi, berproses akhirnya menjadi ulama. Imam Ghazali menceritakan Sahal At-Tusturi ini sejak kecil yatim, ayahnya sudah meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat takut kepada Allah. Ketika Salatusturi berumur 3 tahun, suatu ketika Salatusturi memperhatikan betul bagaimana pamannya beribadah, pamannya sholat tahajud. Kemudian Salatusturi yang baru berusia 3 tahun diajari ma'iyatullah, untuk selalu bersama Allah. Salatusturi ditalkin oleh pamannya, wahai anakku, ucapkan ketika kamu mau tidur, ucapkan Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Artinya Allahumma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu nadiri, Allah melihat aku. Nak, ucapkan tapi dalam hatimu 3 kali sebelum tidur. Salatusturi kemudian ikut pamannya berusia 3 tahun diucapkan Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahuna diri. Beberapa waktu kemudian sang paman berkata, sekarang nak, ucapkan 7 kali sebelum tidur, masukkan dalam hatimu Allahumma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu nadiri. Dan Salatusturi mengamalkan itu. Kemudian dia bercerita, kemudian aku merasakan halawah, aku merasakan kenikmatan. Pamannya kemudian mengucapkan, sekarang ucapkan 21 kali. Itu kemudian menjadi wiridnya Salatusturi, sehingga setiap kali mau berbuat maksiat selalu ingat Allah. Dan Salatusturi kemudian menjadi ulama besar, menjadi waliullah, walinya Allah. Kita teladani Salatusturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan mulai live. Jadi wajahnya tolong senyum semuanya ya. Sampai 12:30 malam. Semangat ya, Allahu Akbar. Jadi sampai 12:30 nanti kita akan ikuti, yang Anda bisa menyaksikan di belakang itu adalah layar di mana nanti bisa disaksikan di televisi di rumah, itu adalah penampakannya. Jadi nanti bisa jadi ada kakak-kakak kita yang mengambil kamera itu, nah bisa jadi nanti kecolongan salah satu wajah, senyum ya. Mama, apa kabar? Bismillah, mudah-mudahan lancar. Dan yang paling penting adalah di akhir acara nanti, kita akan berdoa bersama, dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, ditimpa bencana. Ada sebagian yang malam hari ini merayakan dengan berhura-hura, tetapi di sisi lain ada saudara-saudara kita yang malam hari ini kedinginan di tenda-tenda. Walaupun kita tidak sempat ke sana, memberikan sedekah di sana, tetapi dengan doa yang kita panjatkan, yang nanti insya Allah Ustadz Abdul Somad akan memimpin doa, mudah-mudahan akan sampai kepada mereka, sehingga keluarga besar kita akan diberikan kesabaran oleh Allah. Itulah tema yang akan kita angkat di malam hari ini. Oke, okay, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam suasana yang luar biasa hangatnya di kesempatan malam hari ini dalam rangka menyambut datangnya tahun 2019. Apa kabar saudara-saudara dari Langsa? Tetap semangat? Jangan mengantuk, kita sampai 12:30 pagi besok Bu ya. Bapak-bapak, Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan, yaitu mengangkat tema tentang hakikat waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa telah begitu banyak peristiwa yang kita tinggalkan pada tahun-tahun yang lalu, dan tentu saja akan ada banyak peristiwa yang akan kita lalui di masa yang akan datang. Tentu saja salah satu bentuk nyata daripada ketika Allah memberikan waktu, Allah memberikan sebuah peristiwa yang disebut dengan bencana. Sebagian orang memahami bahwa ini adalah siksaan dari Allah. Tetapi sebagian orang yang beriman akan memahami ini adalah bentuk sapaan dari Allah agar kita kembali kepada Allah. Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini dalam Indonesia Bertasbih, yang insya Allah malam hari ini guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad, telah hadir bersama kita. Sekaligus juga nanti Kang Abik, sang penulis novel yang sangat populer Ayat-Ayat Cinta, akan menuliskan sebuah puisi yang langsung ditulis dan akan ditampilkan di hadapan Anda. Pemirsa, selamat mengikuti. Inilah Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Malam ini kita sedang merenung sejenak tentang waktu. Siap? Merenung. Merenung itu tidak ada kata yang keluar, karena katanya sedang menggumpal dalam hati dan pikiran kita. Hanya air mata yang meleleh mengenang masa lalu yang penuh dengan dosa. Nun di pojok sana ada yang menangis meneteskan air mata tentang masa lalu. Saya sudah buat dosa Ustaz, saya sudah menyakiti hati orang Ustaz, saya banyak silap dan salah. Tapi di pojok sana ada yang menangis meneteskan air mata. Apa yang membuat kamu menangis? Ini tanggal tua Ustaz. Nyata air mata itu macam-macam motivasi dia keluar. Dulu tanggal 1 Januari 2012 di tanah lapang ini pagi-pagi banyak botol-botol minuman keras. Kenapa? Karena saat malam tahun baru tiba, mereka menenggak minuman. Sekali hidup maka mabuklah semabuk-mabuknya. Sampai mati, sampai sakau, sampai lupa daratan. Tapi ada orang yang hatinya tersentuh melihat perbuatan dosa dan maksiat itu. Mengapa negeriku menjadi begini? Kenapa anak-anak muda menjadi begini? Mereka tidak mensyukuri nikmat waktu. Yang ada hanya botol khamar, yang ada hanya perbuatan dosa dan maksiat. Ini kalau dilanjutkan terus, siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa melakukan ini? Andai malam ini ada anak-anak muda di sini yang minum khamar, pesta minuman keras, pesta narkoba, duduk dengan pasangan-pasangan yang tidak mahram, apakah mungkin Ustaz datang berceramah di depan mereka? Ya ayuhal pecandu narkoba, wahai pasukan sakau, ini tidak bisa diberantas dengan ceramah. Ini tidak selesai dengan tabligh akbar. Alhamdulillah, ada seorang pemimpin yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dia tidak ingin anak-anak muda ini mati dalam keadaan mabuk. Dia tidak ingin anak-anak muda ini hancur masa depannya. Tapi caranya tidak frontal. Kalau mau frontal bisa saja Bapak Wali Kota berkata, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Badan Intelijen, apa yang bisa kami lakukan? Ratakan mereka dengan tanah. Itu tidak dilakukan. setelah melakukan perenungan yang panjang, melihat fenomena yang terjadi pada malam tahun baru 2012, maka pada 31 Desember masuk pada tahun berikutnya, itulah zikir pertama. 6 tahun sudah berlalu, dipanggillah seorang ulama karismatik bergelar doktor dari Al-Azhar Mesir Kairo, putra Nangro Aceh Darussalam, seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, salah satu anak keturunan dari wali-wali Allah, dari bumi yang memancarkan cahaya, dari bumi yang menampakkan cahaya Islam. Pertama kali Islam datang kemari, lalu kemudian menebar ke Nusantara. Maka pada malam hari ini, malam tahun yang ke-6, kita berkumpul bersama. Ini bukan menyambut tahun berikutnya. Lalu apa nama acaranya? Daripada duduk-duduk nongkrong tak tentu arah, daripada pesta narkoba, miras, dosa dan maksiat, akhirnya duduklah Tuan Guru almarhum, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada almarhum Tuan Syekh Muhibbuddin Wali beserta keluarganya. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tuan Syekh Muhibbuddin Wali berzikir bersama masyarakat Langsa, diundang oleh Bapak Wali Kota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 6 tahun yang lalu. Akhirnya berubah botol-botol yang sebelumnya berisi haram, najis, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajitan ibu, jauhi. Besok pagi botol tetap ada, tapi teh botol. Kita berharap besok pagi tidak ada satupun botol. Kenapa? Karena yang hadir malam ini membawa semua sampah-sampahnya. Siap? Buanglah mantan pada tempatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rupanya cara merubah. Tidak perlu dengan cara frontal. Begitu berjumpa antara orang yang punya kekuasaan, siapa dia? Wali kota. Dengan ulama karismatik, siapa dia? Syekh Muhibbuddin Wali, Allah yarham, rahimahullah, almarhum. Maka negeri ini berawah. Malam ini tidak ada mercun, entah tidak ada atau belum keluar. Kita berharap mudah-mudahan tidak lagi ada, insyaallah, amin. Tapi Ustaz, di tahun pertama itu Ustaz, di saat Syekh sedang berzikir, jam menunjukkan 12 malam, maka tiba-tiba meledak mercun, meletup ke atas. Apa kata Pak Wali? Saya tak sampai hati melihat wajah Syekh. Kasihan saya. Beliau duduk di atas kursi, berzikir mengagungkan asma Allah, beristighfar. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menurunkan azab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kalian. Apakah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Langsa? Tidak ada, tapi semua mulut mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah. Maka ada mulut yang beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, rabbal baraya, Allah yang mencipta, Allah yang melindungi, Allah yang mengayomi semua makhluk di dunia, astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, minal khataya, kami banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Siapa di sini yang tak pernah silap, salah dan dosa? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah dosa. Ketika engkau berkata, aku tidak pernah silap, aku tidak pernah salah, aku tidak pernah dosa. Saat itu engkau sedang silap, salah, dan dosa. Manusia berasal dari kata nasia. Nasia artinya lupa, lupa. Malam ini engkau yang lupa sedang diingatkan. Tapi ada yang lebih parah. Lupa rumah, lupa kampung, lupa anak. Itu bukan manusia, itu amnesia. Mari kita ingat dosa-dosa kita di malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh guru yang kita cintai. Satu hal yang patut kita garis bawahi, bahwa ketika ada sebagian manusia yang terus memanjatkan ampunan kepada Allah, maka Allah pun akan menahan azabnya. Itulah yang tentu saja kita harapkan di kesempatan malam hari ini, kita bersilaturahmi bersama warga Langsa dan tentunya juga disaksikan oleh pemirsa di penjuru tanah air. Kita nanti akan berdoa bersama, mudah-mudahan ini merupakan malam di mana Allah akan memberikan anugerah berupa rahmatnya kepada kita bersama. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz akan menyampaikan tentang hakikat waktu. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Apa itu waktu? Ada waktunya kita sedang berada di alam arwah. Saat itu belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging. Saat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Rabb kamu? Bukankah aku Tuhan kamu? Semuanya menjawab, "Bala, syahidna." Saya tidak ingat, Pak Ustaz, ya. Aku pun tidak ingat. Dari mana Ustaz tahu? Baca Al-Quran. Makanya jangan banyak baca koran. Koran itu yang betul cuma dua, tanggal dan harga saja. Termasuk berita malam ini. Lalu kemudian ada waktunya masuk ke dalam alam rahim. Dan semuanya sabar menanti kelahiran. 9 bulan, 10 hari lamanya berada di tempat bernama waiting room. Ruang tunggu. Apakah saat itu kita tidak sabar mendengar, melihat, merasakan waktu? Semuanya sabar. Ada yang tidak sabar? Ada. Dia ingin cepat-cepat keluar. Prematur namanya. Apa itu? Keguguran. Lalu kemudian ada waktunya lahir. Ayah kita berbisik ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan kuat seperti itu, nanti anak terkejut. Dia akan menangis. Ada waktunya engkau berlari. Ada waktunya engkau merangkak. Ada waktunya engkau berjalan. Saat itu kau jatuh. Lalu kemudian ada waktunya engkau sekolah. TK, SD, Dayah, Santren, SDIT, SMPIT, SMAIT. Lalu kemudian ada waktunya kau terbang menuju Al-Azhar Kairo dengan pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa itu yang kau sebut? Itu tiket yang paling murah. Sampai di bumi 1000 menara, kau berjumpa dengan orang-orang hebat. Tapi kau baru tahu dia hebat sekarang. Dulu biasa saja. Akhirnya dia pun menulis novel yang luar biasa. Apa itu? Apakah tenggelamnya kapal Van der Wijk? Itu Buya Hamka punya. Apakah di bawah lindungan Ka'bah? Itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah punya. Lalu apa novelnya? Ketika Cinta Bertasbih. Menyesal kalau tahu dia dulu akan menjadi penulis terkenal, mengapa tidak banyak foto di sana? Tapi itulah waktu bertemu dengan Ustaz Masrul Aidi. Hari ini berjumpa Tengku dari bumi Nangru Aceh Darussalam. Lalu kemudian siapa lagi? yang membawa kami kemari. 23 kabupaten kota dari mulai Aceh Barat, Maulabo sampai ke Pulau Semelu. Ikat. Apa itu ikat? Bukan tali. Ikat itu apa? Ikatan alumni Timur Tengah dari Yaman, Saudi Arabia, Makkah, Madinah, naik ke atas Yordania, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, semua alumni Al-Azhar terikat dengan satu ikatan alumni Timur Tengah. Mereka lah yang memediasi kami, dipertemukan dengan televisi yang ingin mengadakan, memberikan perubahan. Jangan malam-malam itu diisi lagi dengan dosa, isilah dengan tablik akbar. Bisa Ustadz Somad datang ke Jakarta? Oh tidak, aku sudah berjanji di Langsa. Tapi ini untuk nasional. Dari Sabang sampai Merauke akan menyaksikannya. Jangan lupa, mengapa tempatnya yang kita alihkan? Mengapa tidak TV itu saja yang datang ke Nangro Aceh Darussalam? Alhamdulillah, semuanya bisa menyaksikan. Ini waktu. Ada waktunya kita bicara. Ada waktunya kita dipertemukan. Ada yang punya kekuasaan, wali kota namanya. Ada yang punya televisi, memang beda. Ada yang punya jamaah lewat tulisan, novel, sastra. Ada yang lewat pengajian. Mereka dipertemukan. Kang Abik Habibur Rahman El Sirazi, Tengku Masrul Aidi, Ustaz Tengku, dialah sahabat kami yang sejak lama sampai hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, Tengku Fadil Rahmi, dan tentu yang tidak perlu disebutkan lagi namanya karena selalu disebut dalam ayat-ayat Qul huwallahu ahad Allahus Samad. Ini waktu, tapi sampai masanya, waktu yang lalu, yang lama, dapatkah terulang kembali? Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang lalu tak dapat terulang kembali. Jangankan menit ini, jangankan waktu ini, jangan jam ini, detik yang lalu menetes air mata darah, kita tidak akan dapat mengulangnya kembali. Oleh sebab itu tatap masa depan, isi dengan amal-amal soleh, isi dengan zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu. Apa kata orang barat tentang waktu? Time is money. Waktu adalah uang. Tapi Islam tidak berkata demikian. Apa itu waktu? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua yang melewati waktu ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Yang ganteng, yang cantik rugi. Yang jelek sudah tahu berapa kali dia rugi. Tapi ada orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena waktunya tidak ada yang kosong. Waktunya diisi dengan apa? Membaca Al-Quran. Waktunya diisi dengan apa? Zikir. Itu kenapa diisi dengan lagu-lagu? Raqqat 'ainaka syauqan. Hati kami lembut, menetes air mata kami karena kerinduan ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Kami berterima kasih kepadamu ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau, kami sudah lama terjebak oleh waktu. Kalau bukan karena engkau, kami sudah lama dipotong oleh waktu. Tapi engkau mengajarkan kami menghormati waktu. Malam ini tak ada waktu yang terbuang karena bonceng sana, bonceng sini. Karena anak-anak muda sudah berkata, say no to bonceng. Hari ini kami bangga karena kami sudah memuliakan waktu. Mudah-mudahan kami selamat daripada godaan waktu. Amin. Ya Rabb. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali waktu yang telah diberikan, peristiwa yang telah dialami tidak mungkin akan terjadi lagi. Karena Allah menegaskan kepada kita betapa waktu yang diberikan di dunia ini kepada setiap manusia adalah waktu yang amat sangat terbatas. Ingatlah, kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Bika khairil khalqi kullihi Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi Muhammadun asyrafil arabi wa ajami Muhammadun khairu rayyam syi'ala qadami Muhammadun basitul arabu jami'u Muhammadun sahibul ihsani wa karami Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah yang paling sering salamnya diulang-ulang. Saya hanya khawatir orang langsam malas menjawab salam nantinya. Mereka khawatir ini apa ustadz-ustadz yang tampil di depan udah pada pikun semuanya. Tidak, karena salam adalah doa keselamatan yang oleh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma hasadakumul yahudu wan nasara, ma hasadukum fis salami wat ta'min." Tidak pernah orang Yahudi dan Nasrani iri kepada kalian sebagaimana irinya mereka pada ucapan salam dan ucapan amin. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali bertemu dengan ucapan yang sama di seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak cukup ucapan salam sesingkat itu, saking hausnya kita terhadap doa. Maka tidak jarang ada guru-guru kita yang menambahkan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya khawatir nanti ada yang tambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala wabarakatuh. Nanti ada yang tambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wa barakatuh. dengan kasih sayang Allah dan Rasulnya dibatasi ucapan salam ini. Kenapa? Singkat, padat, jawami'ul kalim. Dalam ucapan yang singkat termuat semua makna. Maka ketika seorang sahabat datang temui Rasulullah di masjid mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi menjawab, Waalaikumsalam Ashrah, 10. Tidak berselang lama datang seorang sahabat mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah, beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi Ashrun. Datang sahabat yang ketiga mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 3. Mereka yang duduk di sekitar Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada perbedaan Ashrah, Ishrun dan 3? Kata Nabi, yang ucapkan salam cukup dengan Assalamualaikum pahalanya 10. Yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20. Yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Yang tambah ta'ala bertambah satu lagi, action. Maka terlihat keren dan hebat. Inilah kelebihan kita berimprovisasi. Tapi sayang kadang-kadang itu difatwa sebagai bid'ah. Enggak masalah, yang penting bertambah doanya. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari tuan guru kita dua-duanya, Kang Abik dengan Ustaz Abdul Samad LC. Ketika kita diingatkan tentang waktu dan Allah Ta'ala berada di luar dari dimensi waktu, Allah tidak tunduk kepada aturan hari ini, kemarin dan yang lalu. Tidak ada Allah Orde Lama dan Orde Baru. Tidak ada Allah Orde Reformasi. Tetap Allah yang satu dari dulu sampai sekarang. Allahu Samad, Allah tempat kita berpegang. Allahu Ahad, Allah yang satu. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Muhammad, sif lana rabbaka min ayyi syai'in huwa. Wahai Muhammad, gambarkan kepada kami, deskripsikan kepada kami Tuhanmu itu terbuat dari apa? Nabi tidak bisa menjawab karena beliau tidak langsung melihat wujud Allah sampai Allah turunkan surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang satu. Maka umat Islam sejak dari awal sejarahnya tidak pernah percaya kepada keramaian. Mereka percaya hanya kepada satu kesatuan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil menghancurkan pasukan yang besar. Bukan karena persenjataan yang kuat, bukan karena strategi yang hebat, bukan karena pasukan yang dahsyat, tetapi karena Allah. Maka ketika umat Islam punya Allah, mereka berkeyakinan kepada Allah, maka pada saat itu selesailah semua masalahnya. Cukup Allah saja. Hasbi Rabbi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah saja bagiku dan beliau sebaik-baik yang menjadi wakil. Maka ketika kita menanyakan, Ustaz, Abu, bagaimana kita membayangkan bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan kita? Menggambarkan kehadiran Allah dalam bentuk yang fisik jauh dari kemungkinan. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah Ta'ala tidak dijangkau oleh penglihatan ketika semua penglihatan itu dijangkau oleh Allah Ta'ala. Maka untuk merasakan kehadiran Allah, kita perlu lakukan eksperimen dan ujian-ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak keyakinannya kepada wujud Allah Ta'ala bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan orang yang telah mati. Allah yang maha tahu balas bertanya, Qala awalam tu'min. tidakkah engkau percaya wahai Ibrahim, padahal Allah Maha tahu. Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, bukan saya tidak beriman, ya Allah, bukan saya tidak percaya, tetapi ya Allah, saya inginkan keteguhan batin dan ada sebuah keyakinan. Maka Allah berikan eksperimen tentang penyembelihan 4 ekor burung. Fakhus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Tangkap 4 ekor burung, sembelih cincang, bagi dan aduk, tempatkan di atas setiap puncak 4 buah bukit. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggil mereka. Pasti burung itu akan datang seketika kepadamu. Burung yang sudah hancur diaduk-aduk, seketika hidup datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka orang yang merasakan kehadiran Allah, mereka perlu menguji kehadiran tersebut. Orang yang punya keyakinan kepada Allah, saya teringat nasib diri saya. Merasa dulunya sebagai orang yang salah, berada pada tempat dan waktu yang salah. Saya kuliah menyusul Ustaz Abdul Samad. Kami sama-sama orang salah hilayar. Yang seharusnya kuliah tahun 95, beliau berangkat 98. Saya harusnya 95, berangkatnya 2001. Kloter terakhir dari gelombang kami. Apa yang terjadi? Pada saat saya pulang dari Mesir kemari, ketika beasiswa untuk mahasiswa Aceh itu sedang sangat banyak sekali. Karena umat Islam yang ada di Mesir prihatin terhadap nasib Aceh yang dilanda gelombang tsunami tahun 2004. Mereka kumpulkan semua mahasiswa Aceh, ditambah beasiswa oleh Jam'iyah Al-Khairiyah dari Mesir di bawah pimpinan Syekh Muhammad Mustafa Ismail. Kami dikumpulkan, ditambah gula pasirnya, ditambah berasnya, ditambah uang sakunya. Saat itu saya pulang ke Aceh ketika semua sedang bertambah. Di Aceh, kawan-kawan yang sudah selesai kuliah dengan S1-nya, LC-nya, MA-nya, banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia dari PNS yang kemudian perlu diganti dengan generasi yang baru ketika yang lama diambil oleh Allah. Kawan-kawan yang LC, MA, lewat menjadi pegawai negeri dan PNS, dapat gaji. Saya pulang masih ijazah SMA. Saya merasa orang yang salah. Di Mesir ada beasiswa pulang kemari, di sini perlu ijazah sarjana, saya belum miliki. Tapi saya yakin kepada Allah, garis kehidupan itu sudah diukur dan tertulis. Maka sekarang saya bersyukur, banyak kawan-kawan saya yang PNS mau duduk di samping Ustaz Abdul Samad, gak bisa. Banyak di antara kita para pejabat dan orang kaya mau duduk di samping Ustaz Abdul Samad, gak mungkin. Bahkan Bapak Wakil Wali Kota jauh di sudut sana. Saya yang tidak selesai kuliah, duduk di samping Ustaz Abdul Samad. Saya mau minta foto kepada beliau, malu. Gengsi saya ternyata masih tinggi rupanya. Maka kami tampil malam ini black or white. Beliau hitam, saya putih. Tapi cahaya beliau tetap semarak. Karena warna tidak akan menutupi identitasmu. Karena pakaian tidak akan menutupi jati dirimu. Lalu siapa yang paling bersalah dan berjasa terhadap diriku? Ternyata yang pulangkan saya. Kalau Ustaz Abdul Samad naik Royal Jordan, saya naik pesawat saya sendiri. Nama saya Masrul Aidi. Dipanggil Mas. Saya pesawat, naik pesawat Mas, Malaysian Air System. Brokernya Ustaz Fadil Rahmi. Beliau yang pulangkan saya ke Aceh dan gak balik-balik sampai hari ini. Untung ada beliau, maka saya ada di Aceh. Kalau tidak, terlunta-lunta di negeri piramid, ketemu dengan Fir'aun, diijazahkan ilmunya. Na'udzubillah. Lalu saya yakin Allah itu ada. Allah bersama saya. Selama saya menjaga Allah, Allah akan jaga saya. Udhkurullaha fi ar-raha. Ingatlah kepada Allah ketika kondisimu sedang lafang. Yadhkuruka fi syiddah. Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan kamu sedang sempit. Tapi kita sering ingat kepada Allah ketika sempit. Maka betapa sering kita mengkambing hitamkan Allah Ta'ala atas usaha yang gagal. Saya hanya sering mendengarkan orang berzikir, ya Allah. Kapan? Ketika rugi. Dagang ikan mugai hari ini, di penghujung hari dia duduk di warung kopi, ya Allah, rugi. Saya belum pernah mendengar ada orang yang ketika duduk di sebuah tempat, alhamdulillah ya Allah, hari ini banyak untung. Kenapa? kekhawatiran terbesar banyak yang akan ajukan proposal. Maka selalu dikatakan, ya Allah rugi. Ketika terjadi kecelakaan di jalan, kita tidak pernah ingat Allah sampai sesuatu milik kita yang menjadi musibahnya. Na'uzubillah istri kita, na'uzubillah anak kita, na'uzubillah minimal binatang ternak milik kita. Ya Allah, kenapa kambing saya yang ditabrak dari semua kambing yang ada di dunia ini? Kita seolah-olah menyalahkan Allah, hanya kambing kita yang tertabrak. Kita tidak pernah ingat ketika melihat orang lain kecelakaan, ya Allah, alhamdulillah saya selamat. Maka para ulama mengajarkan sujud syukur itu saat mendapatkan nikmat, dan tidak ada nikmat yang terbesar kecuali diselamatkan dari musibah. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada masuk neraka. Maka Allah tawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah kegiatan usaha yang keuntungannya bukan kalian dapatkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bukan dalam bentuk rupiah dan dolar, tapi keuntungannya adalah tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih dalam neraka kelak. Apa perdagangan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Maka orang yang kemudian menguji Allah Ta'ala untuk melihat apakah Allah itu bersama dengannya atau tidak, dia infakkan hartanya sebanyak-banyaknya, apakah dia akan jatuh miskin? Nabi jamin dalam sebuah hadis, ma naqasa malun min sadaqatin, tidak pernah ada harta yang berkurang karena bersedekah. Maka yang ingin menguji keberadaan Allah dan kebersamaan Allah dengannya pada malam ini, silahkan semua yang dimiliki di badannya dilucuti, tinggal pakaian penutup aurat. Ada cincin emas, tinggalkan. Ada jam tangan, tinggalkan. Ada dompet, tinggalkan. Bawa pulang ke TPI saja. Yang lain serahkan untuk panitia masjid, untuk pembangunan lembaga pendidikan, untuk pembebasan harta anak yatim, harta orang fakir miskin. Maka lihatlah, adakah kemiskinan kita menyebabkan kita terisolir dari rahmat Allah Ta'ala? Tidak. Kita yang ingin menguji nikmat Allah Ta'ala tentang jaminan hidup, tentang keberadaan Allah, tidak akan pernah mati orang yang belum tiba ajalnya. Madamal ajalu baqiyah, kana rizqu atiya. Selama ajal masih ada, rizki itu pasti akan datang. Maka tadi sore, sambil menjelang maghrib, saya diskusi dengan Pak Wali Kota. Beliau ini dari daerah terpencil, tempat jin buang anak dulunya. Satu kampung dengan saya di Cetkeung. Kata beliau, sekolah SD saya bukan SD favorit, SMP saya tidak favorit, SMA saya tidak jelas, bahkan beliau masuk kuliah kepada ketika sebuah universitas baru berbentuk ruko di depan sana. Tapi beliau jadi wali kota. Betapa banyak yang sekolahnya di universitas favorit, fakultas favorit, bahkan dianya difavoritkan di sekolahnya. Tapi ketika tamat sekolah terlunta-lunta. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian bersedia menolong Allah, Allah tolong kalian. Allah kokohkan posisi kalian. Dan alhamdulillah Bapak Wali Kota karena keberpihakan terhadap agama. Saya tahu tantangan syariat Islam di Langsa ini berat. Maka untuk kota Langsa Allah berikan seorang penopang syariat yang luar biasa. Mulai dari kepala dinas syariatnya yang didukung oleh wali kotanya dan oleh seantero masyarakatnya. Kenapa? Kita yakin Allah itu ada. Kita yakin Allah itu bersama kita. Maka kita merasa malu apabila kemudian Allah melihat kita sedang berbuat maksiat kepadanya. Maka hadirin sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, wujud kecintaan kita kepada Allah untuk mengharapkan kasih sayang Allah tidak cukup dengan pangkat dan jabatan, tidak cukup dengan harta dan kekayaan, tidak cukup dengan ketampanan dan kecantikan. tetapi harus diimbangi sebagaimana sabda Rasulullah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, insyaallah yang di langit akan sayang kepadamu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan menginspirasi bagi kita. Mudah-mudahan malam ini kita berkasih sayang dengan sesama, maka waktu keluar berikan jalan kepada orang-orang yang lemah dan tua. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kelapangan bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan zikrullah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Inilah janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah berjanji siapapun yang mengingatnya, siapapun yang menyebut-nyebut namanya, Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Oh ya Allah, kami yakin dengan janjimu ya Rab. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bala ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya sama-sama kita berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Irhamna ya Allah. Fa'fu anna, fa'fu anna ya Allah. Ya Ghaffar, ya Ghaffar al-dhunub. Ighfir lana, اغفر لنا يا الله يا تواب يا تواب الرحيم تب علينا تب علينا يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang disampaikannya. Ja'alal laila, Allah yang menciptakan malam. Lalu esok apa yang terjadi? Wan nahar, besok akan datang siang. Khilfatan, silih berganti. Kemarin malam, besok siang, besok malam, datang siang. Untuk apa diciptakan Allah ini semua? Liman arada ayyadzakara, siapa yang mengingat nikmat Allah? Au arada syukura, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah? Mudah-mudahan kita malam ini termasuk yang bersyukur atas nikmat Allah. Enak saja, cuma datang duduk-duduk dianggap bersyukur. Ya Rasulullah, ya, lima fa'al tahada, mengapa engkau melakukan ini? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, solatnya lama, kakinya sampai bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau sholat masih lama? Tegaknya lama, ayatnya panjang, kaki bengkak. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini pernah tak sampai kakinya bengkak? Alhamdulillah pernah. Kemarin dua hari yang lalu sampai di Lok Semawe, lihat kaki bengkak. Naik mobil dari Kuala Namu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali dua. Liman arada ayyadzakara, ingat-ingat nikmat Allah. Au arada syukura, syukuri nikmat Allah. Maka kita malam ini sedang mengingat nikmat. Nikmat apa? Nikmat terbesar adalah nikmat waktu, nikmat umur. Ingat, apa khalaqnakum abasa? Apakah kalian sangka kami ciptakan engkau, kami ciptakan kau manusia abasa, sia-sia? Wa antum ilaina la turja'un, lalu kalian tidak akan mati, tidak akan menghadap kami. Kalian semua akan mati, semua akan menghadap Allah. Dan yang pertama ditanya Allah, apa yang pertama ditanya Allah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, tidak bergeser dari tempat tegaknya. Kita menghadap Allah bukan duduk. Malam ini kita dipersilakan duduk. Ustaz, silakan duduk. Silakan duduk. Pertama kali kita lihat nama Kapolres. Berikutnya Dandim. Berikutnya DPR. Nama saya mana? Bayangkan kira-kira nanti di akhirat begitu juga. Lihat nama, tidak ada. Nama yang tiada di mana? Neraka Jahannam. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa qina adzaban nar. Gara-gara apa? Gara-gara waktu banyak terbuang. Malam 12 jam, siang 12 jam. 12 tambah 12 24. 24 dibagi 3. Karena katanya waktu sekarang dibagi 3. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja. Kalau tidak, 8 jam kerja, gaji dipotong. Tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemak, leti, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Tinggal 8 jam. Yang mana 8 jam? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Yang mana yang akan kita bawa menghadap Allah? Yang mana yang akan kita bawa sebagai bekal? Apakah kalau kau mati istrimu ikut? Mereka sudah katakan tidak. Mereka sendiri yang mengaku malam ini. Tidak. Oleh sebab itu hati-hati. Tapi malam ini alhamdulillah, sejak duduk jam 8 tadi. Ustaz, siapa bilang jam 8? Kami datang kemari jam 3 sore tadi. Jam 1 sudah datang. Kenapa cepat sekali? Kami salah jadwal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua waktu ini tidak ada yang percuma. Oleh sebab itu ketika Ibrahim bin Adham melangkah, langkah pertama dia yakin. Langkah yang kedua dia mundur lagi. Sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau mundur wahai tuan Ibrahim bin Adham?" "Karena aku tidak dapat menjawab di hadapan Allah, kira-kira langkah yang berikutnya ini apa jawabannya?" Tapi malam ini kita bisa menjawab. Mengapa engkau langkahkan kaki ke Langsa? Datang dari Medan, datang dari Jakarta. Kenapa engkau langkahkan kaki ke Langsa? Kami ingin mengingat nikmat umur yang bertambah. Usia berkurang, kami semakin dekat kepada kematian. Tapi kami tidak sadar. Aina matakunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut. Kematian akan menangkap engkau. Dan engkau akan diminta tanggung jawab. Inna sam'a, telinga, apa saja yang sudah kau dengar. Wal basar, mata, apa saja yang sudah kau lihat. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Hai tangan, tangan yang selalu menulis, apa yang kau tulis? Wahai Tuan Habibur Rahman El Sirazi, apa yang sedang kau tulis? Aku sedang menulis ketika cinta bertasbih. Apakah itu membuat orang dekat kepada Allah? Ya. Siapa di Indonesia ini yang kenal Said Nursi? Hanya profesor doktor, hanya dosen-dosen saja. Tapi ketika dirubah Said Nursi menjadi novel, anak-anak muda terpukau. Al-Fakir Abdul Somad pulang dari Mesir, singgah di rumah kawan di Kairo, melihat ada novel di lemari buku, tebalnya 200 halaman, sampulnya gambar korma onta berwarna kuning. Kutanya sahabatku, "Hai bro, berapa lama kau baca buku ini?" "Ku baca habis isya menjelang subuh khatam 200 halaman. Apa judulnya?" "Ayat-ayat cinta." Dan yang membanggakan Abdul Somad, baru pulang ke Indonesia, pergi untuk membuka rekening di bank ATM. "Tolong isi dulu formulirnya, Pak." Nama Abdul Somad, S1 Al-Azhar. Tadi dia tidak ada senyum, tapi ketika mau menyerahkan, dia senyum. Kenapa tiba-tiba senyum? Dia tanya, "Fakhri ya? Betapa tulisanmu sudah memberikan pencerahan kepada umat. Hai engkau yang bersuara merdu, apakah suara merdumu itu mengingatkan kepada Allah? Atau lustru melalaikan kepada Allah? Tapi suaramu mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi." Adakah suara yang melalaikan dari Allah? Ada. Mana lagunya? Terlalu banyak untuk disebutkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Besok subuh malaikat akan menghadap Allah. Malaikat akan ditanya, "Hai malaikat, apa kerja orang Indonesia tadi malam? Mereka memenuhi lapangan bola ya Allah. Mereka melihat apa?" "Kembang api." "Tapi malam ini tidak ada kembang api." "Apa yang mereka lihat?" "Alim ulama." "Apa yang mereka lihat?" "Bacaan Al-Quran." Maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. apakah Ustaz Somad siap besok mati? Insya Allah. Tapi kalau bisa jangan dulu. Tapi mati tak dapat ditawar. Insya Allah. Waktu yang sudah diberikan tidak dapat ditawar. Baik waktu dari Allah maupun waktu dari TV One. Waktunya sangat terbatas. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang waktu tentu saja tidak lepas dari berbicara tentang habisnya waktu. Itulah yang disebut dengan kematian. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, kematian seperti apa yang kelak akan menjemput kita? Insya Allah itulah yang akan dijawab oleh Ustaz Abdul Somad selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Sayyidina Nabi Qamarun Wajamil Sayyidina Nabi Wajamil Wajamil Sayyidina Nabi Wajamil Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati. Pasangan sehat adalah sakit. Pasangan cantik adalah keriput dan layu. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini? Berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik, sekarang enggak. Enggak pakai DP, langsung aja. Malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisolo. Terjadi sekarang, gempa. Apa maknanya ini? Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada, di pantai. Bingung saya Pak Ustadz, ini malam tahun baru aku mau kemana? Mau di pantai takut tsunami, mau di bukit takut gunung meletus, mau main kembang api takut anak Gunung Merapi terpancing, mau di rumah takut gila. Kenapa engkau tidak buka TV? Lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba. Aina mata kunu, dimanapun kau berada. Dulu orang musyrik jahiliyah, dia buat peti yang besar. Dia masuk ke dalam, dia paku keliling. Kenapa kau buat paku dengan peti besar? Supaya malaikat maut gak bisa masuk. Yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, jangan takut mati. Jangan pernah takut bercerita tentang mati. Ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati. Jangan cerita mati. Ceritakan kematian. Supaya kau siap menghadapi kematian. Supaya siap. Apa yang akan kita bawa menghadap mati? Illalladzina amanu. Yang kau bawa cuma iman. Wa amilus salihat. Dan amal soleh. Bukan somat. Aku hanya bisa mendoakan kalian. Tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini, nampaknya saudara-saudaraku, mungkin aku lebih mendahului kalian. Oh, jangan mati dulu Pak Ustaz. Bukan maknanya aku mendahului mati. Aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati. Malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita. Melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini. Yang tak mau sedekah ini. Yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu. Jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Sudah tidak ada uang, pakai lem kambing. Sudah tidak ada uang, tetap juga pakai kopi campur spiritus. Kucabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertobat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa, bertobatlah engkau malam ini. Tobatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba, Pak Ustaz? Coba aja tiga-tiganya. Pulang dari sini, ambil pedang 100 kali di tempat yang sama. Pulang dari sini, kulit mencabut robek. Yang paling ringan, ambil mata kail pancing, tusukkan, tarik. Kau rasakan sakitnya kematian. Kalau mau yang kematian paling ringan, ambil ujung dagingmu, tarik ke atas. Rasakan sakitnya. Sampai akhirnya kau mati. Tapi insya Allah, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau tatap, itulah yang akan datang waktu engkau mau sakratul maut. Karena kau sering mendengarkan nasyid puji-pujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara. Qamarun Qamarun, Qamarun Sidnan Nabi Qamarun. Wajamil, wajamil, wajamil Sidnan Nabi wajamil. Oh, saya enggak tahu lagu itu Pak Ustaz. Lagu apa yang kau tahu? Itulah yang akan datang ke telingamu nanti. Itulah yang akan datang merusak akidahmu. Di saat sakaratul maut, kita berdoa pagi, petang, siang, dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma akhtim lana bihusnil. Banyak amalmu. Kemaka wala balik. Tidak ada maknanya. Habaan mansura. Seperti debu yang diletakkan di tapak tangan. Lalu kau hembus keras. Tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami. Indan tihai ajalina. Ketika ajal kami tiba. Ketika ajal kami datang. Yang terakhir keluar dari mulut. La ilaha illallah. Hembusan nafas yang terakhir. Allah. Allah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Anak. Yang dulu saat lahir kita yang berbisik ke telinganya. Ashadu an la ilaha illallah. Anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil. Jangan kau azankan lagi sekarang. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak. Nak sini sebentar. Ashadu. Udah semester 3. Hadisnya jelas. Statusnya hadis hasan. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu. Apa yang kami inginkan sebagai orang tua? Kami sebagai ayah, kami sebagai ibu. Kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar. Untuk apa mobil besar? Kredit. Kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah. Kau bangunkan rumah tinggi berlantai 2. Kami tidak bisa naik ke atas, kaki kami sudah kena asam urat. Yang kami inginkan nak, saat kami mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Menetes air mata, mulut pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ada orang susah mengucapkan la ilallah. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? Kenapa? Kena otaknya dunia, isinya materi. Malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah. Dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita. La ilaha illallah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi memang benar. Bahkan hingga di akhir tahun pun Allah masih memberikan ujian kepada kita. Ujian berupa bencana longsor yang dialami oleh keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Cisolok, Sukabumi. Insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini, seperti tema kita malam hari ini, Indonesia Bertasbih, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan akan menembus langit sehingga Allah akan memberikan keberkahan di bumi yang kita cintai ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kematian akan menjemput di setiap saat. Lantas, apa sesungguhnya yang perlu kita siapkan dalam menghadapi kematian? Itulah yang akan kita sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih, yang dipersembahkan oleh Sarung Wladimor. Tentu sarung kita. Baik, jadi di segmen ini sambil menantikan kita kembali ke Langsa, jadi ada 30 menit di sini kita kembalikan ke Jakarta untuk mengikuti perkembangan dari waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Kita isi dengan tanya jawab. Jadi sekali lagi Kang Abik tadi, kemudian juga Ustadz Jumhuri tadi, insya Allah nanti kita akan tampilkan di Damai Indonesiaku pada episode-episode selanjutnya. Baik, kembali kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan kepada guru-guru kita. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan makna daripada surah Al-A'raf, di mana ketika manusia sebelum diturunkan di dunia bersumpah di hadapan Allah. Tetapi kenapa ketika mereka sudah di dunia, ada yang sebagian masih ingat kepada Allah, tetapi sebagian yang lain mengingkari Allah. Fadzakir, berilah peringatan, inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Maka setiap ada khutbah Jumat, orang diingatkan, ittaqullah, bahkan meluruskan sop yang orang semua sudah tahu pun lupa. Minum pakai tangan kanan pun masih pakai tangan kiri, lupa. Masumial insanu bi insanin illa ninisyanihi. Manusia tidak disebut manusia melainkan karena lupanya. Maka orang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Maka kita selalu disebut, marilah kita dengarkan tausiah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sab. Allah berikan kita alat pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, akal, itu semua dipakai. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami di dunia mau mendengar, au naqilu, mau berpikir, ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Maka malam ini kita sebenarnya adalah dalam rangka saling ingat mengingatkan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir karena tidak mau mendengar dan mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijelaskan lagi penekanan pada qalu bala syahidna dalam arti menyaksikan dalam makna seperti apa, Ustaz? Qalu, mereka menjawab, bala ya ya Allah, syahidna, kami sudah bersaksi bahwa engkaulah Allah kami, engkaulah Rabb kami. Dan ketika mereka ditanya dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, wala in sa'altakum man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab, la yaqulunallah, Allah. Wala in sa'altakum man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit, mereka menjawab, Allah. Wala in sa'altakum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab, Allah. Tapi di samping Allah, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Karena tidak sabar menunggu rezeki datang dari Allah. Meminta kepada dukun, man atakahinan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan peramal. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Apa yang membuat orang mempersekutukan Allah padahal dulu sudah berjanji, bala syahidna, kami hanya menyembah engkau saja, kami hanya meminta kepada engkau saja. Lalu kenapa menjadi berubah? Karena tidak ada kesabaran. Sabar bukan hanya ketika anak kita mati, meninggal, hilang, harta, sakit, keguguran. Sabar bukan hanya ketika kita tertimpa musibah. Sabar dalam hal berdoa, sabar dalam hal menunggu jodoh, sabar dalam hal menanti rezeki. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang disebut innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar dalam melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kepada Kang Abik, bisa dijelaskan kepada kami sebuah peristiwa ketika seringkali kita banyak berburuk sangka kepada Allah dengan peristiwa-peristiwa yang didatangkan dalam kehidupan kita. Apakah ini kesalahan kita dalam memaknai sesuatu yang kadang-kadang kita cintai bisa jadi Allah membencinya, dan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sebaliknya seperti itu. Nah, mohon dijelaskan artinya mengapa kita muncul pemikiran berburuk sangka kepada Allah dalam memaknai ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, itu selalu optimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kita tahu bersama Nabi Yunus alaihi salam itu pernah dimakan ikan di tengah malam yang gelap gulita, berada dalam perut ikan, ombak dan laut yang luar biasa mencekam, dalam kondisi tidak berdaya apa-apa. Nabi Yunus alaihissalam diberi ilham oleh Allah untuk bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Seluruhnya tertuju kepada Allah. Sarap-sarapnya, gelegak pesona jiwanya, ruhnya, seluruhnya tertuju kepada Allah. Ketika sudah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semua materi yang tadi mengungkung, materi itu berupa malam yang gelap gulita, lautan yang mencekam, kemudian dalam perut ikan, semuanya menjadi indah karena kemudian cahaya Allah tampak dan Nabi Yunus alaihi salam itu akhirnya selamat. Seorang ulama besar dari Turki, Syekh Said Nursi, menjelaskan manusia sesungguhnya dalam kehidupan ini mengalami kondisi yang semestinya lebih mencekam dari Nabi Yunus alaihissalam. Kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam itu adalah masa depan umat manusia. Masa depan kita ini gelap gulita. Lautan yang mencekam itu adalah bumi ini sesungguhnya, yang di mana kita berada, di mana bumi ini menelan bahkan ribuan mayat setiap saat. Kemudian ikan yang ganas itu, kata Said Nursi, itu adalah nafsu amarah kita. Nafsu amarah kita. Kita enggak akan berdaya apa-apa kecuali kita bersama Allah. Kecuali kita bermunajat seperti Nabi Yunus alaihissalam bermunajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dholimin. Kalau ini ada dalam diri kita, maka kegelapan masa depan kita akan menjadi terang benderang. Maka bumi di mana kita berada, kita hidup ini karena kita bersama dengan Allah, kita akan optimis menjadi cahaya yang terang benderang. Dan hanya dengan pertolongan Allah, kita mampu mengalahkan nafsu amarah bisu yang ada dalam diri kita. Jadi selalu optimis bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya kepada Ustadz Mansurul, berkaitan dengan kita sebagai umat akhir zaman. Lantas bagaimanakah menjadi pribadi yang istiqomah di tengah ujian yang semakin lama semakin berat? Ketika Allah Ta'ala menggambarkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian, Allah menggunakan frasa menunjukkan waktu di masa lalu kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in, tiga generasi awal dari umat ini yang digaransi oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairul quruni qarni thumma alladhi yalawnahum thumma alladhi yalawnahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, lalu mereka yang mengikuti para sahabat, kita sebut tabi'in, lalu generasi yang mengikuti murid para sahabat, kita namakan tabi'in. Mereka ini yang Allah abadikan di dalam ayat tersebut, kuntum khaira ummatin, dulunya kalian umat terbaik. Apa ciri-ciri mereka? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh pada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan poin yang paling penting adalah wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka hari ini kita melaksanakan kegiatan ini dalam salah satu rangka kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, agar terselamatkan dari gambaran sejarah kelam Bani Israel ketika Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah laknat Bani Israel melalui Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena mereka melampaui batas dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemaksiatan dalam batas yang mana? Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka laksanakan. Maka selama di dalam umat ini masih ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang sebagaimana Rasulullah katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. senantiasa ada dalam komunitas umat ini satu golongan yang mereka berani secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan terhadap kebenaran, dan mereka tidak khawatir caci maki orang-orang yang mencaci mereka. Maka untuk menegakkan istiqamahnya kita dalam beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang selamat dari perbuatan maksiat. Tapi yang diharapkan bukanlah selamat dari kemaksiatan, yang diharapkan bukanlah nihilnya kemaksiatan, yang diharapkan adalah kesadaran kita tentang adanya perbuatan maksiat dan kewajiban kita untuk mencegahnya ke arah yang lebih baik. Maka selama ada golongan demikian, umat ini insya Allah akan senantiasa baik-baik saja. Maka mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk dalam golongan umat yang zahirina 'alal haq wa la yakhafuna fillahi laumata la'im. Terima kasih. Masih? Bisa satu lagi? Baik. Kita lanjutkan lagi satu pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad. Mohon dijelaskan tentang makna daripada tiaroh, sesuatu yang menyebabkan sial. Benarkah ada sesuatu yang bersifat kebetulan dalam setiap peristiwa kehidupan, Ustaz? Dulu mereka ketika akan pergi berdagang bisnis, deal or no deal, maka dia lihat dulu. Dia ambil batu, dia lempar itu burung yang ada di atas pohon kayu. Arah kanan Yaman, arah kiri Syam, Syam Yaman, Yaman keberuntungan, Syam sial. Maka kalau burung itu terbang ke arah Yaman, deal, jadi jual, lanjut bisnis. Tapi kalau ternyata terbang ke arah Syam, gagal, berhenti, stop. Maka tradisi menanam tiga anak panah di dalam salah satu tabung, ketika ada orang yang akan pergi atau mau menikah atau mau melanjutkan bisnis, ditanam dulu. Tanya kepada penjaga kunci Ka'bah. Itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Digoncang ini anak panah lalu kemudian diambil. Kalau yang diambil anak panah tertulis na'am, lanjut. Kalau tertulis la, tidak, stop, berhenti. Kalau kebetulan terambil anak panah yang tidak bertulis apa-apa, goncang sekali lagi, Anda belum beruntung. Dalam Islam kita diajarkan bukan percaya kepada sial, bukan percaya kepada perbuatan yang tidak ada asal-usulnya dari Quran dan Sunnah, dari petunjuk Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam usaha apapun, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu keberuntungan akan datang ketika kita mengikuti perintah Allah. Kesialan, rusaknya rezeki, terkendalanya barokah karena kita sudah melakukan perbuatan maksiat. Wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada azab, diangkatnya barokah. Kenapa? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, diangkat berkah, tanam-tanaman tidak tumbuh, alam tidak bersahabat, bukan karena perbuatan maksiatmu, tapi karena perbuatan maksiat yang dilakukan orang lain dan engkau diam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang melakukan perbuatan mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, itulah yang sial. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kamu berdoa ramai-ramai ke tanah lapang, istighosah kubra, angkat bala ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah karena kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Malam ini apa nama acara ini? Ini acara nahi mungkar. Berapa anak muda yang terselamatkan dari pesta yang tidak tentu arah? Berapa orang yang ragu-ragu terselamatkan malam ini dari perbuatan maksiat? Mudah-mudahan kita istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bukan meyakini sesuatu yang mendatangkan sial hanya karena lalat hinggap di hidung lalu dikatakan sial, hanya karena ada burung yang bersuara di dekat rumah dikatakan sial. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak bergerak satu biji sawi kecuali atas kehendak kuasa Allah Subhanahu wa taala. La inni jitama'atil ummah, berkumpul semua orang di dunia ini, ala ayyadurruka bi syai'in, ingin memudaratkanmu, ingin mencelakaimu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu illa bi syai'in qad kataballahu alaik, melainkan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita yakini ada sial selain daripada kuasa Allah, maka rusaklah akidah, jatuh dalam perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita selamat, wallahu a'lam. Maulana ya maulana ya sami'a du'a. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indonesia Bertasbih, dan seperti yang telah kami janjikan tadi, Kang Abik, sang penulis novel Ayat-Ayat Cinta, telah merangkai sebuah kata-kata yang penuh hikmah. Bagaimanakah dengan kata-kata yang akan segera kita simak dengan seksama? Silakan, Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya akan membacakan puisi yang tadi baru saya selesaikan di panggung ini, terinspirasi dari seorang ulama besar Mesir, Syekh Abdul Hamid Kisek. Puisi ini berisi pertanyaan-pertanyaan, dan saya minta jamaah semuanya menjawab dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh menjawabnya agar arsy bergetar. Saya tes dulu, pertanyaannya misalnya, Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya adalah Allah. Siapakah Tuhan seru sekalian alam? Siapakah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang? Siapakah Tuhan pencipta langit, bumi, planet-planet, dan bintang gemintang? Siapakah Tuhan yang menciptakan manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, tetumbuhan, dan bebatuan? Siapakah Tuhan yang menegakkan langit tanpa tiang dan memberi sinar pada matahari dan rembulan? Siapakah Tuhan yang menciptakan siang dan malam? Siapakah Tuhan yang menciptakan waktu yang terus berputar ke depan dan tidak surut ke belakang? Siapakah Tuhan yang jika engkau sakit, dialah yang menyembuhkan? Siapakah Tuhan yang jika engkau sedih dan kesusahan, dialah yang memberi jalan keluar dan kemudahan? Siapakah Tuhan yang menurunkan hujan ketika bumi kering kerontang? siapakah Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, maha memaksa, tidak bisa dipaksa, dan maha menentukan? Siapakah Tuhan yang maha memberi mahkota kekuasaan dan maha menanggalkan? Siapakah Tuhan yang memberi bangsa Indonesia kemerdekaan? Siapakah Tuhan yang memberi bangsa Indonesia keamanan? Siapakah Tuhan yang memberi bangsa Indonesia kemakmuran? Siapakah Tuhan yang maha tahu jumlah ombak di lautan, jumlah daun-daun yang berguguran? Siapakah Tuhan yang maha menerima taubat Nabi Adam? Siapakah Tuhan yang dengan kapal menyelamatkan Nuh dari banjir bandang? Siapakah Tuhan yang mendinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Siapakah Tuhan yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dengan membelah lautan? Siapakah Tuhan yang mengeluarkan Yunus dari perut ikan? Siapakah Tuhan yang berkuasa membuat bayi Isa putra Maryam berbicara dalam buaian? Siapakah Tuhan yang memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul dan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam? Siapakah Tuhan yang menurunkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran? Siapakah Tuhan yang Maha Ahad, tempat bergantung, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Siapakah Tuhan yang maha menyempitkan kubur orang-orang durhaka dan melapangkan kubur orang-orang yang bertakwa? Siapakah Tuhan yang maha tahu kapan waktu kiamat akan datang? Siapakah Tuhan yang maha kekal ketika seluruh makhluk, bahkan Jibril, Mikail, Israel musnah, dia tetap kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapakah Tuhan yang maha mencatat amal perbuatan manusia dan menghisabnya di hari pembalasan? Siapakah Tuhan yang menciptakan neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan dan disediakan untuk orang-orang durhaka yang tidak mengimaninya? Siapakah Tuhan yang menciptakan surga untuk orang yang bertakwa, yang kuncinya la ilaha illallah? Siapakah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia? Jawabnya adalah Allah, Allah, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami titipkan syahadat ini kepada-Mu. Jadikanlah syahadat ini cahaya kami di alam kubur kami. Di hari kiamat nanti, jadikanlah cahaya yang membuat kami bersama Nabi-Mu memasuki surga-Mu dengan rahmat-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abik, jangan kemana-mana dulu, luar biasa sekali. Kita takbir sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Kang Abik, sebelum nanti kita lanjutkan dalam segmentasi berikutnya, UAS akan tampil berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Tentu saja pemirsa di rumah juga ingin bertanya, bagaimana mungkin sebuah puisi yang sangat indah sekali ditulis dalam waktu yang sangat singkat? Tadi ketika tadi UAS berceramah, Kang Abik di belakang dengan sibuknya menulis rangkaian kata ini. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Pertama, ketika menulis, kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika TV One meminta saya untuk menulis puisi di panggung, saya berusaha apa kira-kira puisi yang bisa saya tulis. Kemudian mencari inspirasi, kemudian teringat ulama besar. Syekh Abdul Hamid Kisek yang kalau dia berpidato di antaranya di mukadimah bertanya, "Manir Rahman? Siapa Ar-Rahman?" Jamaah menjawab, "Allah." "Manir Rahim?" Semua Asmaul Husna ditanya, intinya jawabannya Allah. Maka kemudian kalau pakai Asmaul Husna kan mungkin kurang apa itu untuk bahasa Indonesia kan mungkin kurang, sehingga saya mencoba sambil kita berzikir, kita mengingat yang semuanya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semoga alam semesta menjadi saksi bahwa kita semuanya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, kembali kita akan dengarkan bersama tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Somad, tentu saja berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kang Abik tadi. Silakan, Ustaz. Ketika ada orang yang meyakini Allah, tapi kemudian meninggalkan usaha, seorang istri membangunkan suaminya, "Hai suamiku, kenapa engkau tidak pergi bekerja?" Lalu dia pun menjawab, "Allah." Tapi istrinya juga cerdas. Begitu siang datang perut mulai lapar, cancing keroncongan, dan dia buka tudung saji hanyut terapung yang terlihat hanyalah kosong. Lalu kemudian suami marah, "Hai istriku, kenapa tidak masak?" "Allah." "Betapa engkau sudah melecehkan Allah." "Kenapa?" "Karena Allah tidak menyuruh engkau berpangku tangan. Harus ada usaha. Orang yang hanya berusaha tapi tidak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tidak mau berusaha, pesong. Gila." Oleh sebab itu Islam mengajarkan ikhtiar, seimbang antara usaha dan doa. Jangan sampai Indonesia, negeri yang kita cintai, yang ketika pesawat akan mendarat, semua memuji kagum hijau. Untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat, luar biasa. Tapi kalau kita tidak berusaha bangkit, Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit, siap untuk bangkit. Maka masa depan cerah ada di hadapan kita. Tapi harus ada usaha. Ambil bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail pancing. Letakkan umpannya, kau tegakkan, kau tancapkan di tepi sungai, di tepi kolam, di tepi laut. Itu urusanmu. Masalah mendatangkan ikannya, itu urusan Allah. Ini sekarang banyak anak muda ketika ditanya, "Kenapa tidak pasang pancing?" "Iya kalau ada ikannya, kalau tidak, ikan urusan Allah. Masalah Allah mau kuasa mendatangkan, ya, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun." Kalau Allah berkehendak, jangankan ikan tongkol, ikan paus datang. Bukan cuman mata kail pancing yang dipakannya, engkau pun ikut dimakannya sekalian. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat ada seorang perempuan lemah, tidak berdaya, baru melahirkan anak. Anak itu bernama Isa. Perempuan itu bernama Maryam. Satu surat khusus untuk Maryam. Surah Maryam setelah Al-Kahfi. Maryam baru melahirkan anak. Tidak ada orang menjenguknya. Karena mereka memfitnahnya dia seorang pezina. Karena sudah berzina dengan si Joseph, tukang kayu, kata orang Yahudi. Tapi Allah mensucikan namanya. Bersandar dia sebatang pohon korma. Apa kata Allah? "Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati." Hai Maryam, yang baru melahirkan anak, yang dalam keadaan lemah, goncangkan pangkal batang korma di belakangmu dengan pundakmu. Teganya sampai hatinya perempuan yang baru melahirkan anak. Melahirkan anak itu bukan senang, meregang nyawa. Ada sebagian orang melecehkan, katanya melahirkan anak seperti buang ingus saja. Lahir. Nanti kalau ku ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan anak, pasti kalian tidak percaya. Macam tahu aja Ustaz. Sakit, lemah. Tapi apa kata Allah? Goncangkan pangkal batang korma yang ada di belakangmu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah korma. Kalau di Langsa tidak ada pohon korma, cari saja pohon sawit. Sawit dan korma masih sepupu dua pupu. Pulang dari sini, dekati pohon sawit, lima laki-laki yang gagah perkasa, tolong kau goncang. Kira-kira brondolnya jatuh atau tidak? Tidak! Kenapa Allah memerintahkan Maryam untuk menggoncangkan batang pohon korma? Allah ingin mengajarkan ada usaha. Usaha! Apa yang terjadi? Ketika Maryam menggoncangkan batang korma dengan pundaknya, dia tidak bisa berdiri karena baru melahirkan anak. Dia tidak menggoncang dengan tangannya karena dia menggendong Isa. Dia goncang dengan pundaknya. Korma itu pun jatuh atas kuasa Allah. Padahal kalau Allah mau, jangankan buah korma. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ayakun. Batang kormanya tumbang sekalian. Tapi Allah mau mengajarkan kita usaha. Ini sudah terjadi ribuan tahun sebelum Isa lahir. Kapan itu? Ketika Hajar ditinggalkan oleh suami. Yang menyuruhnya tinggalkan siapa? Allah. Allah yang memerintahkannya. Tinggalkan dia. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Kutinggalkan di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Indah baitikal mu'arram. Tapi apa yang terjadi? Naik ke bukit Safa, tidak ada air. Naik ke bukit Marwa, tidak ada air. Ternyata air bukan datang di bukit Safa, bukan muncrat di bukit Marwa. Tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Zamzami, zamzami, hai air zamzam, keluarlah. Air itu diminum 3000 tahun lamanya. Seimbang antara usaha dan doa. Mari berusaha, jangan lupa berdoa. Pemirsa, peristiwa tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan ada sebuah peristiwa yang disebut dengan ikhtiar dan sekaligus penyandaran kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Tetapi jangan lupa, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah, Allah pun akan segera menguji kita. Bisa jadi, kegagalan adalah cara Allah agar kita semakin dekat kepada Allah. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Habibi, habibi, habibi, Nabi Musa alaihi salam sudah hidup nyaman. Tempat tinggalnya di mana? Istana Fir'aun yang megah, sampai hari ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Makam-makamnya piramid kuno tegak gagah berdiri sebagai saksi bisu kehebatan Fir'aun. Di sana Musa berada, tapi ternyata batin Musa alaihissalam berontak melihat kezaliman. Akhirnya dia lihat dua orang antara rakyat Fir'aun dengan seorang Bani Israel berkelahi. Lalu Nabi Musa melerai. Tapi kan orang ini tidak mau dilerai. Musa meninju. Dan takdir berkata lain. Niat untuk meninju, mati. Ini hebatnya Musa. Niatnya tidak membunuh, mati. Sebaliknya orang kita bolak-balik mau niat mati. Malah pingsan pun tidak. Musa marah Fir'aun. Akhirnya Musa terusir dari istana Fir'aun. Gagalkah Musa? Tidak. Kegagalan tidak pernah terjadi pada nabi-nabi Allah. Maka jangan pernah merasa gagal dalam hidup. Apa yang terjadi pada Musa alaihi salam? Allah ingin menjadikan Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Mundur sejenak, mundur selangkah. Hakikatnya Allah ingin mengangkat maju 3, 5, 7 langkah. Begitulah Allah mengangkat derajat orang beriman. Apa sebenarnya yang ingin diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam? Bukan kalah, bukan gagal. Nabi Musa dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia pergi berpetualang, berkenalan dengan Su'aib. Samani Hijaj, menjadi pengembala kambing 8 musim, 8 tahun lamanya. Berlatih kesabaran. Sampai akhirnya dia sudah layak menjadi pemimpin. Idhab ila Fir'aun. Pergi engkau kepada Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun sudah melampau batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan dia takut kepada Allah. Tidak ada kegagalan dalam hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam marah Raja Namrus. Apa kata Namrus? Kumpulkan kayu-kayu bakar. Bakar, harriquhu, bakar dia. Gagalkah Nabi Ibrahim? Tidak. Ibrahim tidak pernah gagal dalam hidup. Sebenarnya Allah ingin mengajarkannya supaya berpegang kepada tali Allah. Di sanalah tawakalnya putus. Tak ada satupun tempat bergantung. Api menyala. Tabian api panas akan membakar. Gosong, melepuh, hancur, menjadi abu, dihembus angin, hilang. Tapi Allah tidak ingin membuat Ibrahim hilang. Justru tabian api berubah menjadi dingin. Ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, dingin. Andai Allah hanya berkata sejuk, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan, membeku. Tapi Allah tutup ayat itu. Ya naru kuni bardan wasalaman. Sejuk, tapi engkau selamat bagi Ibrahim. Ibrahim keluar dari api dalam keadaan kedinginan. Dia tidak gagal. Terikat dalam api tidak gagal. Selama bersama dengan Allah. Tertelan ikan dalam perut. Dalam ikan yang besar. Di dalam lautan yang malam, kelam, gelap. Di tengah laut. Kaki tidak menginjak tanah. Tepian tidak tampak. Itu bukan kegagalan. Selama engkau bersama dengan Allah. Meninggal anakmu, kau tidak gagal. Hancur bisnismu, kau tidak gagal. Bersama dengan Allah, justru kau gagal ketika ada kekuasaan di tanganmu, tapi tidak kau pakai menolong agama Allah. Hartamu banyak, tapi tak kau pakai untuk menyekolahkan anak yatim, membuka dayah pondok pesantren, mewakafkan tanah. Saat itu kau di mata orang berhasil, tapi sebenarnya kau gagal dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kau ikut penilaian orang, kalau kau ikut lembaga survei, kalau kau ikut pencitraan orang, yudillu ka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Bapak berhasil, bapak hebat, bapak tinggi, bapak berkuasa. Tapi sebenarnya kau gagal dalam pandangan Allah, karena tak kau pakai untuk menolong agama Allah. Sebaliknya, engkau yang sakit, engkau yang terduduk, engkau yang terpuruk, karena meninggalkan riba, karena meninggalkan narkoba. Ustaz, dulu waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang, helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku, yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal. Kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, ya Rab, menetes air mata. Ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk, tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku du'afa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku disepelekan orang. Aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb Allah, tempat mengadunya orang-orang yang lemah. Saat itu kau bukan gagal. Saat itu engkau sedang berada dalam puncak keimanan. Merenung sejenak. Itu yang dipesankan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an. At-tafakkur sa'ah, berpikir sejenak, merenung sejenak. Khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada engkau bertahajud sepanjang malam. Maka saudaraku yang sedang terpukul, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang gagal, orang berkata kau gagal, tapi sebenarnya tidak. Mindset, main otak, setting, settingan otakmu mesti kau ikutkan pada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kau sangka sedang mendapatkan nikmat, tapi sebenarnya dia sedang mendapatkan nikmat berbaju laknat. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah bersedekah. Rezeki saya lancar, anak saya sehat, keluarga saya aman, adem, ayam, tentram. Sebenarnya kau sedang dipermainkan dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka yang merasa dirinya berhasil, tidak pernah gagal, padahal mereka sedang kumainkan. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya banyak, aku ulur kekuasaannya hebat, aku ulur badannya sehat. Inna kaidi matin, ingat, tipu dayaku amat sangat hebat. Maka saudaraku yang gagal dalam bisnis, saudaraku yang gagal karena sakit, saudaraku gagal dalam rumah tangga, sebenarnya kalau kau sabar, kau serahkan diri kepada Allah, engkau sedang diuji oleh Allah. Kalau kau sabar, ma tawadha'a, tidak ada satupun orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Kalau semua orang sudah tidak mau mendengarmu, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, maka makhluk-makhluk langit akan mengabulkan doa-doamu. Di sujud terakhir kau katakan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah akan memperkenankan doa kita insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Ketika bersama Allah, maka tak lagi dikenal istilah gagal. Karena segala sesuatu yang kita hadapi, sesungguhnya tidak lepas daripada kehendak Allah. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat seperti tadi saya sampaikan pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Duhai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kecuali kepadamu. Baginda Nabi kemudian menjawab, qul amantu billah thummastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita ucapkan amantu billah. Amantu billah. Amantu billah. amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Kemudian mari kita berusaha untuk istiqomah. Memegang ikrar kita amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Seorang istri berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang istri yang amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Seorang suami berusaha semaksimal mungkin menjadi suami yang amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Seorang guru menjadi guru yang amantu billah. Seorang pejabat menjadi pejabat yang amantu billah. Di mana saja, dalam kondisi apa saja, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ada perkataan dari ulama yang mengatakan al-istiqomatu khairun min al-fikaromah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Seorang ulama salafuna soleh pernah diceritai begini, wahai syekh, aku dengar ada syekh fulan punya karomah begini, begini, begini, begini. Wahai syekh, aku dengar seorang ulama punya karomah begini, begini, begini, begini. Wahai syekh, aku dengar seorang ulama, seorang kiai punya karomah begini, begini, begini. Tapi aku kok belum pernah mendengar karomah darimu, syekh. Ulama salafun soleh itu menjawab, kalau aku bisa istiqomah, istiqomah menjaga perintah-perintah Allah, menjaga yang wajib, menjalankan yang sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi semua larangan Allah, itu jauh aku sukai daripada karomah-karomah itu. Ulama yang lain menjelaskan, orang yang bisa menjaga perintah Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, yang fardu-fardu dilakukan dengan istiqomah, ditambah yang sunnah-sunnah, sesungguhnya itu karomah di atas karomah. Karena orang yang dijaga oleh Allah, itu dia diberi taufik, diberi kemuliaan. Karomah itu artinya kemuliaan. Maka benarnya kata ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 keramat. Yang dimaksud adalah istiqomah taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Istiqomah memegang teguh ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar kita semuanya diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur kita, waktu kita diberi barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali baginda mengajarkan doa agar Allah tetapkan jiwa kita, diri kita dalam agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami, kokohkanlah kami berjalan di atas agamamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram, fihi tiram, nadahu akbil ya mudah.

jamaah semua sekalian, ini session terakhir kita. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Setelah doa kita zikir bersama. Setelah selesai zikir, ya kita selesai, kita pulang. Kami atas nama TV One sungguh-sungguh sangat mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kota Langsa Aceh. Terima kasih. Itu dari kami. Saya atas nama pribadi sungguh-sungguh sangat terharu saya. Atas nama teman-teman TV One, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita sampai di akhir acara perjalanan kita dalam Indonesia Bertasbih, dan tanpa terasa kita telah memasuki tahun 2019. Sebelum kita akan usaikan acara yang luar biasa ini dengan berzikir bersama, bertakbir bersama, dan bertasbih bersama, yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad. Dan selanjutnya kami persilakan kepada guru-guru yang kita cintai sesaat lagi akan memimpin doa. Tapi sebelumnya kami undang kepada Bapak Wali Kota dari Langsa. Silakan Bapak berdiri sejenak. Ya, kita berbincang-bincang dengan Bapak Usman. Subhanallah, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Allahu Akbar. Bagaimanakah dengan penyelenggaraan acara yang tadi saya saksikan dari sore hari, bahkan jam 3 sore sebagian warga sudah berkumpul di sini dan berakhir hingga pukul hampir setengah satu, Pak Wali Kota? Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa acara ubudiah kepada Allah pada malam hari ini sudah hampir selesai. Dan terima kasih kepada hadirin hadirat semuanya warga Kota Langsa yang terpanggil hatinya. Mungkin di antara kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah. Karena tidak akan semua orang ya bisa melangkah kalau tanpa tidak ada gerak takdir dan kudrah hidayah daripada Allah. Dan juga terima kasih kepada semua panitia penyelenggara yang terkait dalam hal ini, juga TV One, dan juga kepada ustaz-ustaz kita, Ustaz Jamhuri dari Banda Aceh, dan juga Ustadz yang wise, Ustadz Abdul Somad yang kita cintai, dan juga Ustadz Mujibur Rahman, Habibur Rahman atau yang dari Jakarta, juga Ustadz Masrul Haidi, beliau adalah anak daripada ulama Aceh juga, yaitu Abu Madinah yang memiliki pesantren atau dayah di Simpang Ulim dan di Campung saya Cekuun asal. Dan juga di Ulekaring Kayak Adang. Ada dua pimpinan dayah yang dipimpin oleh ayahanda beliau dan beliau sendiri. Dan saya ucapkan semua terima kasih kepada yang terlibat, khususnya TV One dalam hal ini. Semua acara sukses dengan izin Allah. Dan semoga ini menjadi amal ibadah dan berkah kita semua. Dan juga dengan hadirnya ustaz-ustaz, guru-guru kita ini akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Kota Langsa selalu mendapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, dan juga kepada guru-guru yang kita cintai, tidak ketinggalan pula kami juga akan menyerahkan hadiah persembahan dari Sarung Wadimor. Mungkin Bapak, para guru-guru bisa berdiri kembali. Silakan. Ustaz, mohon maaf, saya harus bawa mic. Oh iya. Ustaz, mohon maaf, mohon maaf. Wali Kota. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, Demikian rangkaian Indonesia Bertasbih dan tibalah saatnya kita memasuki tahun baru di 2019. Kita berdoa di malam hari ini, kita tasbih bersama di malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya saya Agung Izulhak bersama kerabat kerja Indonesia Bertasbih dan pendukung acara ini Sarung Wadimor Satu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan akidah kami dari aliran sesat ya Allah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa membangun negeri ini ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa barakatan fil rizq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa menolong anak yatim, fakir miskin dan mendirikan pesantren ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika kami melewati kematian ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan karena kami banyak dosa ya Allah. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti saat sakaratul maut ya Allah. Kami ingin saat kami mati, anak kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Wanajata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami yang buruk, yang jelek di masa lalu. Ketika dihisab semuanya, ampunkan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina. Ayah kami yang melepuh kulitnya mencarikan makan yang halal, menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Wali abaina, wali ummatina. Ibunda yang mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya. Berapa kali dia tidak sholat tahajud gara-gara kami merengek sampai azan subuh tiba. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kami kencing di kainnya. Berapa kali dia tak dapat melaksanakan puasa 90 hari dia tak berpuasa gara-gara kami ya Allah. Andai dia masih hidup dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagiannya sudah meninggal dunia, kami hanya dapat berkata, Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kami penguasa yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rahman, ya Allah, ya Subhan. Semuanya. Ya Subhan, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي برسول الله. صلي وسلم الله على المعلم الله، صلي وسلم الله على المعلم الله، صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية، أحمد محمد يا سيدي خير البرية، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي برسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله لول بالمدينة الله فيها نبينا الله لول بالمدينة الله فيها